Demikian juga alangkah indahnya kita sebagai suami misalnya, terus dirindukan oleh istrinya gitu. Dikit-dikit istrinya nanya, "Tekan endi? Lagi ngapa? Lagi ngapain? Ora bali-bali." Kan gitu. Aja kesuwen. Dan sebagai seorang suami, jangan tersinggung dengan kata-kata istri seperti bangga. Wah, alhamdulillah, bojoku, istriku misalnya, wah, kayaknya enggak bisa pisah dari saya. Misalnya begitu. Istri saya itu, kalau sudah ditinggal sehari, itu kayak ikan enggak dapat air. Wah, kan luar biasa. Jangan malah tersinggung, balas takon terus. Misalnya begitu. Orang percaya apa kalau nyong, wah gitu. Jangan malah ucapkan terima kasih jazakillah khairan atas perhatiannya, matur nuwun kan begitu. Selalu dirindukan. Gersang dan kering hati kita kalau misalnya sudah pergi berapa lama, ini istri nggak telepon koknya, wah seakan-akan kita itu kurang dihargai di rumah. Begitulah seharusnya. Jangan malah jengkel, wajan. Lagi ngaji, dia ngaji. Nah, gitu misalnya. Padahal istrinya juga ikut ngaji. Khairan insyaallah. Kan begitu indah dirindukan. Dirindukan di keluarganya, dirindukan orang tuanya, dirindukan tetangga-tetangganya. Walah Pak, Pak Bejo, Pak Bejo. Memang tokoh kita hari ini Pak Bejo. Enggak ada yang namanya Pak Bejo ya. Walah Pak Bejo, Pak Bejo. Ini sudah berapa lama jenengan enggak ikut ronda ini? Wah, kalau enggak ada jenengan itu suasana ronda itu sepi. Karena ternyata Pak Bejo ini orangnya lucu, asli lucu. Bisa membawa kesegaran, tetapi bukan cuma jok-jok dan humor, tapi dengan sikap dan bentuk lahirnya tetangganya bertanya, "Pak, sebenarnya hukumnya merokok itu gimana sih, Pak?" Kan gitu. Kesempatan orang tanya jawab, "Dilarang pemerintah, Pak. Jangan." Dilarang pemerintah. "Iya itu, larangan dari pemerintah itu." "Oh iya iya iya iya kan." Gitu kan sebenarnya. Jawabannya gampang, dilarang pemerintah kok. Dirindukan di mana saja, tetangganya di masjid. Kayaknya kalau enggak ada, kita selalu dianggap kurang, senanglah alhamdulillah. Dan itulah yang tercermin dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Urwah Ibn Zubair. Dari Urwah Ibn Zubair. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ma kana ahsanu khuluqan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma da'ahu ahadun min ashabihi wala min ahlihi illa qala labbaik." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu dipanggil sahabatnya, keluarganya, kecuali pasti beliau menjawab, labbaik. Kalau kita dalam bahasa Jawa, Pak Bejo, dalam, Pak Bejo, nggih, kan gitu. Senang dipanggil itu. Bukan Pak Bejo, denger. Biar aja. Pak Bejo, diam, padahal dengar ini. Pak Bejo, habis suaranya. Apa? Ini bukan akhlak seorang muslim. Kita bisa memperbaiki insya Allah ya. Dipanggil, kalau memang mendengar, segera sambut panggilan tersebut. Jih, Pak, oh iya. Kalau agak jauh misalnya. Dan seterusnya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu dicintai oleh segenap sahabatnya. Karena banyak hal yang beliau punya. Salah satunya adalah ketawadhu'an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga betul-betul hidup di dalam rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baiti?" Ada orang bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ibunda, apakah dulu semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bekerja, beraktivitas di rumah?" Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Na'am, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu an-na'la wa yakhitu ats-tsauba wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi." Kata Aisyah, benar, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semasa hidupnya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti menyambung tali sandal yang putus, menjahit baju, memperbaiki baju, dan beraktivitas di rumah seperti sebagaimana kalian beraktivitas di rumah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kehidupan rumahnya. Demikian juga ketika makan dan minum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah menolak makanan yang sudah dihidangkan, meskipun tidak semua dihabiskan, tetapi tidak pernah menolak. Enggak usah, jangan, kembalikan. Tidak, tetap. Demikian juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah meminta dan menuntut makanan yang memang tidak dihidangkan saat itu. Wah, jangan, yang ini aja, yang lain. Misalnya. Padahal di situ telah dihidangkan makanan. Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam setiap kali ditawarkan makanan dan hidangan, pasti beliau alaihissalatu wasallam makan. Kecuali kalau beliau sendiri tidak doyan, kurang selera misalnya. Maka Nabi alaihissalatu wasallam tidak menjamahnya, tidak memakannya, dan itu bukanlah satu hal yang mengharamkan. Dan Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam ma'aba ta'aman qat. Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam itu tidak pernah mencacat makanan, sekalipun belum pernah Nabi alaihissalatu wasallam mencacat makanan. Mencacat makanan tidak pernah. Iristahahu akalah wa illa taraka. Kalau Nabi berselera, beliau makan. Kalau tidak, sudah. Ditolak. Bukan kemudian, wah, misalnya ini minyaknya terlalu banyak. Tidak ada kata-kata seperti itu terucap dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mencacat makanan. Seolah sudah dingin, enggak enak. Misalnya begitu. Atau kata-kata yang lain. Yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam adalah inistaha akalah wa illa taraka. Kalau Nabi berselera, beliau makan. Kalau tidak, dibiarkan begitu saja. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi wa ya'kulu 'alal ardi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu sering sekali duduk di atas lantai. Beliau pun seringnya makan di atas lantai, lesehan. Ini bentuk-bentuk ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika awal-awal wahyu diturunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita sendiri pun masih ingat insyaallah tentang kisah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang bertahannud mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang sunyi, di dalam gua. Meskipun apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam itu saat ini sepeninggal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidaklah layak dan pantas dilakukan seorang muslim. Semedi ke gua-gua karang bolong misalnya. Ketika ditanya ngapain? Mencontoh Nabi. Nabi kan dulu juga bertapa di Gua Hira. Ini saya ingin ikut-ikutan memperoleh wangsit, mesu diri, mendekatkan diri kepada sang kuasa, sumber dari segala hidup. Bahasa-bahasa orang kejawen seperti itu. Tetapi sudah tidak pantas lagi dilakukan karena berbeda kondisinya. Kondisinya berbeda dan orang yang melakukannya pun berbeda. Kondisi masyarakat dahulu ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melakukan hal-hal tersebut. Hal-hal itu artinya meninggalkan Mekah, menuju Gua Hira, berdiam diri di sana, meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kondisi masyarakatnya dalam keadaan jahiliyah. Dalam kondisi jahiliyah. Tetapi saat ini kondisinya sudah berbeda. Islam sudah diturunkan. Meskipun pada prakteknya banyak masyarakat kita yang masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan rohani. Masih banyak di antara masyarakat kita yang melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Tetapi secara umum, Islam itu telah diturunkan. Cahaya itu sudah ada di atas muka bumi. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah yang melakukannya. Dulu yang melakukannya adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sementara kita, siapa kita? Perbedaan yang berikutnya, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam saat itu mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Sementara untuk kondisi saat ini, wahyu itu telah terputus dengan meninggal dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita ingin mencari perbedaan lebih lanjut, sangat berbeda dengan antara apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Yang dilakukan orang-orang tersebut yang mesu diri, bertapa, bersemedi, demikian juga kungkum di tengah sungai, topo ngalong, kaki di atas, kepala di bawah, di pinggir pantai, dan seterusnya, di dalam gua-gua yang sepi, di atas pohon, di atas puncak bukit, dan seterusnya. Mereka melakukan hal tersebut dalam keadaan meninggalkan sekian banyak syariat Islam yang seharusnya tidak boleh mereka tinggalkan. Sebagai contoh adalah salat berjamaah. Satu contoh kecil. Sehingga alasan untuk mengatakan ini mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah benar, tidak bisa diterima. Nah, pada saat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan wahyu. Kaget dan terkejut Nabi. Didekap oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Iqra, bacalah. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Diulang-ulang terus, akhirnya malaikat Jibril lah yang membacakannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam keadaan gemetar, menggigil, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pulang ke rumah. Kata Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, zammiluni, selimuti aku. Setelah itu Khadijah, istri yang tercinta, istri yang betul-betul cinta kepada suaminya dengan sifat-sifat yang mulia, bertanya dan menanyakan, ada apa gerangan? Mengapa Nabi Muhammad SAW sang suami seperti itu keadaannya? Kata Nabi SAW di dalam riwayat Bukhari, yang justru menceritakan kepada kita adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi yang lain. Kata Nabi saat itu, laqad khasyitu 'ala nafsi. Nah, setelah bercerita, menceritakan dia kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi SAW, laqad khasyitu 'ala nafsi. Saya ini sekarang mengkhawatirkan dan mencemaskan keselamatanku sendiri. Nabi Muhammad SAW menyatakan begitu, laqad khasyitu 'ala nafsi. Tetapi apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kalla wallahi, la yughzikallahu abadan, innaka latasilur rahim, wa tahmilul kalla, wa taksibul ma'dum, wa takrim dhaifa, wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, demi Allah, tidak akan mungkin Allah akan menghinakanmu, wahai suamiku. Tidak akan mungkin, demi Allah, engkau akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Tidak mungkin. Apa alasan Khadijah memiliki sikap seperti itu? Sebagai sebuah keyakinan bahwa suaminya, Muhammad ibnu Abdullah, justru akan ditinggikan derajatnya. Tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan Khadijah? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyebut beberapa sifat-sifat dan akhlak beliau dalam keseharian. Kata Khadijah, innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau wahai suamiku adalah orang yang selalu berusaha menjaga hubungan tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau wahai suamiku adalah orang yang siap menanggung beban orang lain. Wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang tak punya. Wa takrim dhaifa. Engkau muliakan dan hormati para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau membantu dan menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini alasan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kalau kita hubungkan dengan pembahasan di awal tadi. Bahwa penilaian itu pada awalnya justru muncul dari hal-hal yang bersifat lahiriah. Kembali kepada aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Seperti yang ditunjukkan oleh hadis Aisyah tentang ucapan Khadijah radhiyallahu ta'ala. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang selalu menjaga tali hubungan silaturahmi. Menjaga tali hubungan silaturahmi. Dari sahabat Uqbah bin Amir. Beliau bercerita, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabadartuhu wa akhadtu biyadi, wa badarani fa akhadha biyadi. Kata Uqbah bin Amir, aku pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pegang tangannya, beliau pun mengambil tanganku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbatu, ala ukhbiruka bi afdhala akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Bi afdhali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, maukah aku tunjukkan kepadamu akhlak terbaik dari penduduk dunia dan akhirat nanti? Tasilu man qata'ak, wa tu'ti man haramak, wa ta'fu amman zalamak. Ala wa man arada an yamudda fi umrihi wa yabsuta fi rizqihi falyasil dha rahimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terbaik itu adalah engkau menyambung hubungan orang yang memutus hubungan tersebut denganmu. Engkau tetap memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Engkau memberikan maaf kepada orang yang justru mengganggu dan menyakitimu. Ketahuilah wahai Uqbah, barang siapa yang ingin umurnya dibentangkan, rizkinya diperluas, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ikhwati fillah, as-salafiyun yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara penting, menjaga hubungan tali silaturahmi dengan keluarga. Bahkan keluarga kita yang paling dekat sekalipun ternyata banyak diantara mereka hak-haknya tidak kita tunaikan. Coba kalau ingin bukti, dan itu sudah kita buktikan. Kita tanyakan kepada anak-anak. Anak-anak kita yang masih kecil, yang beranjak dewasa, atau bahkan yang sudah baligh di antara mereka, atau mungkin di antara mereka yang sudah berkeluarga, anak-anak salafiyin. Coba mari kita tanyakan kepada mereka, ada berapa saudara ayahmu? Ayahmu, abimu, berapa orang bersaudara? Sebutkan namanya. Banyak di antara anak-anak kita terdiam kalau ditanya seperti ini. Kalau di pesantren, di pondok kita misalnya, pertanyaan seperti ini kadang dimunculkan. Kalau penerimaan santri baru, tanya. Untuk menjajaki seberapakah dekatnya si anak dengan orang tuanya. Kita sebagai orang tua juga tidak perlu sungkan untuk menceritakan. Nah, Jo, anak kita namanya Bejo. Bejo itu Falah. Jo, Abi itu 5 bersaudara. Yang paling tua, ikan. Sekarang tinggalnya di Bogor. kerjanya begini. Yang nomor dua sekarang ada di Bandung. Ceritakan semua. Biar anak-anak yang mengerti. Ini sebagai wujud dari kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul alaihi salatu wasallam menyambung tali silaturahmi. Uminya, ibunya pun demikian. Tanamkan kepada anak-anaknya. Pengenalan kepada keluarga. Simbahnya itu siapa? Bahkan kalau perlu ceritakan. Kalau memang simbahnya ada dua, ceritakan simbahnya ada dua. Le, simbahmu dulu poligami. Yang sekarang kata ikhwan-ikhwan namanya ta'adud itu. Ceritakan. Dari mbah putri yang pertama punya anak tiga, dari mbah putri kedua anaknya ini, tanamkan itu kepada anak-anak kita. Bahkan kita mungkin, kita pun kadang-kadang kita saja yang sudah besar dan tua ini, belum tentu bisa menyebutkan, wah ponaanku saking banyaknya ponaannya yang mana gitu. Tetapi jangan sampai sejarah pahit ini terulang pada anak-anak. Kenalkan simbahnya ini, pakdenya, budenya, paklek, buleknya. Buat semacam skedul acara. Kalau liburan, bawa ke tempat mbahnya. Liburan bawa tempatnya pakdenya. Liburan sana bawa lagi tempat paklenya. Meskipun berjauhan. Allah akan berkahi. Biayanya? Itu pertanyaan teknis. Bisa dijawab oleh teknisi. Nah, biayanya? Insya Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi sebelum pertanyaan itu saya lontarkan. Insya Allah akan diberkahi. Kalau memang kita punya niatan, insya Allah akan disampaikan juga kepada tujuan apa yang kita inginkan. Sampai insya Allah tujuan kita. Asalkan kita memang punya niat untuk mengenalkan demi menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai anak-anak kita ketemu dengan sepupunya sendiri nggak saling kenal misalnya. Sudah setahun dua tahun, oh abimu itu ternyata. Dan itu ternyata banyak terjadi. Maka kalau misalnya ada anak-anak kita di pesantren, di ma'had, ada saat-saat liburan, saat mereka liburan di rumah jangan dibiarkan main begitu saja dengan teman-temannya. Isilah hari-hari libur itu dengan ibadah. Mengenalkan lebih dekat kepada keluarganya. Siapa pakdenya, siapa budenya, siapa paklenya, siapa bulenya. Siapakah sepupu-sepupu, siapa keponakannya misalnya. Itu perlu dikenalkan. Tapi kadang-kadang juga muncul pertanyaan. Wah, kalau di bawah tempat mbahnya itu loh Ustaz. TV-nya orang mandek-mandek TV-nya. Karena ternyata di tempat mbahnya ada TV. Orang awam kan bilangnya bukan TV, tip, pakai P. Itu, TV-nya gimana? Sekali lagi, pertimbangkan antara perintah menjaga tali silaturahmi dengan hal-hal seperti itu. Pasti ada jalan keluarnya. Apa tujuan kita bersilaturahmi itu? Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan kerahiman, kekerabatan, yang tidak mesti dilakukan sampai menginap berhari-hari. Kan? Meskipun itu nanti kita capek misalnya, butuh biaya yang banyak. Tapi itu insya Allah lebih selamat. Tempatnya mbahnya ada TV misalnya. Nah, itu bisa diakali mudah. Tinggal kita saja kembalinya itu. Kita mau bawa anak kita ke sana itu kapan? Berapa lama di sana? Apakah kita siap mengawasi ataukah tidak? Dengan alasan capek misalnya, sudahlah biar anak-anak main. Mana yang lebih besar? Kita ingin menghindarkan anak-anak dari hal-hal yang seperti itu? Ataukah kita lebih mendahulukan untuk mengembalikan kesegaran tubuh dan seterusnya? Atau kita bisa minta, karena TV itu TV mbahnya, kita bilang ke mbahnya, nyuwun sewu lah, TV-nya dimatiin saja. Misalnya. Kan bisa. Anak-anak, saya khawatir ikut apa namanya yang ditayangkan di televisi itu. Insya Allah orang tua akan bisa mengerti. Orang tua akan bisa mengerti. Artinya itu semua bisa diakali lah insya Allah. Tapi yang paling penting adalah menjaga hubungan tali silaturahmi itu tetap ada. Seperti yang saya gambarkan tadi, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin, pengenalan kepada keluarga itu penting, nasab, menjaga tali silaturahmi itu, nasab. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memperhatikan hubungan dengan kerabat beliau. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjaga hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan dengan orang-orang yang dicintainya. Seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam yang masih menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat Khadijah setelah Khadijah meninggal, yang pada akhirnya membuat Aisyah cemburu. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza utiya bihadiyatin, qala idhhabu biha ila baiti fulanah, fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah, innaha kanat tuhibbu Khadijah." Kata Anas, setiap kali hadiah itu datang, diberikan dan diserahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada kami para pelayannya, tolong antarkan juga sebagian hadiah ini ke rumahnya fulanah. Dulu fulanah itu adalah teman dekat Khadijah. Temannya itu betul-betul mencintai Khadijah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dan biasanya Ibnu Umar dalam hadis riwayat Muslim tadi, biasanya Ibnu Umar membawa dua kendaraan, satu unta, satu himar. Apa itu himar? Keledai. Bawa unta, bawa himar. Kalau beliau capek naik di atas himar, beliau turun pindah di atas unta capek, beliau turun kemudian pindah naik di atas himar. Suasana baru, lekukannya kan juga berbeda. Lekukan punuk unta dengan punggung himar itu berbeda. Nah, di sebuah perjalanan ketika hampir Mekah, bertemu dengan orang Badui, orang desa Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Alasta fulanan bin fulan?" Bukankah kamu ini fulan, anaknya si fulan? Disebut. Kata orang Badu itu benar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melepas imamahnya, imamah yang bagus dilepas, diserahkan sebagai hadiah kepada orang Badui itu. Nih, untukmu. Kemudian Ibnu Umar turun dari kendaraannya. Kendaraan itu juga diserahkan hadiah. Ini buat kamu. Angel ya kalau kita ya. Jangankan motor, pit unta. Bukan unta, pit unta. Arab mau dikasihkan sulit. Tapi ya kita kan sedang belajar kan begitu. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kita akan terus belajar. Barangkali hari ini belum mampu. Suatu saat kita nanti mampu praktekannya. Luar biasa. Kendaraannya, beliau turun dari kendaraan, Imar itu dikasihkan, ini buat kamu. Pergi, orang Badui itu. Nah, teman-teman yang seiring dengan Ibnu Umar bertanya, ya Ibnu Umar, aktsar dah, yang Anda berikan untuk orang Badui tadi itu terlalu banyak, kakean. Wa innahum layardawna bil yasir. Orang Badui itu dikasih sedikit saja senang. Kok ndadak dikasih banyak? Apa jawaban Ibnu Umar? Sungguh. Inna abahu kana wuddan li Umar. Sesungguhnya ayah dari orang Badui itu teman sahabat karib ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini kekuatan silaturahmi. Jadi kekuatan silaturahmi itu bukan cuma garis tegak lurus dari seorang anak ke orang tua. Islam tidak hanya mengajarkan seperti itu. Bukan silaturahmi yang sempit, kecil, garis lurus, tegak, ini anak ke orang tua. Tetapi sebagai bentuk silaturahmi kepada orang tua, menjaga silaturahmi dan orang tua, adalah menjaga, menyambung dengan orang-orang yang punya hubungan dengan orang tuanya. Birrul walidain, silaturahmi. Nah, pada umumnya, kalau seseorang itu meninggal dunia, putus, kan begitu ya, putus. Mungkin dulu kita masih sering menemani ayah dan ibu gitu. Kalau yang punya ayah telah meninggal atau ibunya meninggal, mungkin insya Allah itu untuk terjadi sangat besar kemungkinan. Kita pernah diminta oleh ibu, oleh bapak, diminta diantarkan ke rumahnya si fulan, si fulana. Hanya sekedar berbincang-bincang karena ternyata teman dekat, teman karib. Dan tetapi setelah ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, tidak pernah kita menginjakkan kaki ke rumah sahabat dari ibu dan ayah kita. Nah, Islam sebenarnya tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Kemudian memutus sama. Yang diajarkan oleh Islam justru tetap menjaga hubungan ini. Tetap kita datang. Meskipun untuk kondisi dan di masa kita seperti ini mungkin dianggap aneh ya. Mungkin dianggap aneh. Tetapi kita dianggap aneh kan bukan karena ini saja. Lawang kita begini saja sudah aneh. Jadi jangan menambah keanehan lagi. Begitu maksudnya. Justru kita tunjukkan. Salafi itu begini. Salafi itu begini. Nah, kepada teman-teman ayah kita, teman-teman ibu kita tetap dijaga hubungan. Bahkan dengan anak-anaknya sekaligus. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak berikutnya yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan laqad khasyitu ala nafsi, saya ini mengkhawatirkan dan mencemaskan keselamatanku sendiri. Khadijah kan menyebut tidak mungkin kamu wahai suamiku, suamiku akan terhina, tidak mungkin. Karena engkau itu adalah orang yang selalu menjaga hubungan tali silaturahmi. Yang kedua, cukup insyaallah pembahasan tentang silaturahmi ya, tapi yang paling penting tolong dijaga silaturahmi itu. Pintu silaturahmi akan menjadi pintu yang luas di dalam kita berdakwah, mengajak keluarga, kerabat, sanak kadang untuk sama-sama menikmati manisnya manhaj salaf ini. Kita jangan menjadi orang bakhil kikir. Bakhil dan kikir itu contohnya begini. Sehari, dua hari yang kita gunakan untuk silaturahmi, kalau digunakan untuk jualan dan berdagang sudah berapa? Ini sudah. Ciri-ciri orang KKR dan BKL itu ada. KKR itu kikir, bahasa SMS. Dan BKL, bakhil. Itu ternyata muncul. Kan tidak bisa dibandingkan. Antara, ya mungkin kita selama dua hari bisa dapat uang 60 ribu lah minimalnya. Karena sehari penghasilan kita 30 ribu, buruh kasar. Tapi kan bisa kita menabung, mempersiapkan. Bulan depan kita akan menengok Pak Dimu. Kita akan menengok bulekmu. Ditunjukkan ini, sepupu-sepupu dikenalkan. Ya kalau kita terbatas, misalnya dengan, terbatas dengan tata pergaulan syar'i. Misalnya, sepupu dari anak kita berbeda jenis, anak kita perempuan, sepupunya laki-laki, paling tidak kan mengenal namanya, tidak perlu berjabat tangan kan begitu, karena sepupu kan bukan mahram, tapi paling tidak mengenal nama-namanya. Amikmu yang di sana punya anak 3, laki-laki semua, Fulan, Muhammad, Ahmad, Hamid, kan begitu. Atau Soleh, Muslih, Solah. Misal saja, ditunjukkan namanya. Tapi kalau sesama, mungkin sesama laki-laki, sesama perempuan, kan bisa lebih dekat lagi. Jangan sampai anak-anak kita canggung. Dari awal hingga akhir. canggung dari awal hingga akhir. Apa yang dimaksud canggung dari awal hingga akhir? Karena kita tidak berusaha mengenalkan di antara mereka, mengakrabkan di antara mereka. Nanti suatu saat di mana harus mau tidak mau berinteraksi, canggung sekali. Tapi kalau dari kecil itu sudah dibina, ini sepupumu, ini pamanmu. Ketika suatu saat bertemu kembali, sudah tidak canggung lagi, betul-betul sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah keluarga. Nah, itu yang pertama disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kata Khadijah radhiyallahu ta'ala, wa tahmilul kalla, dan engkau wahai suamiku adalah orang yang benar-benar mampu membantu, demikian juga meringankan beban orang-orang yang membutuhkan, seperti memperhatikan orang-orang yang lemah, anak-anak yatim dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian kepada anak-anak. Tidak sedikit hadis dan riwayat yang sampai kepada kita tentang canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggendong anak-anak, mencium mereka, membiarkan mereka naik di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW sebagai kuda. Nabi SAW juga meletakkan anak-anak itu di atas pangkuannya, meskipun bukan cucu-cucunya, tetapi anak-anak kecil zamannya. Demikian juga menggendongnya. Bahkan ketika dalam keadaan sholat sekalipun, Nabi Muhammad SAW menggendong anak-anak tersebut. Karena Nabi SAW mendidik dan menekankan kepada kita bahwa anak-anak bukanlah beban yang memberatkan. Persepsi dan image bahwa anak itu hanya akan mengganggu, anak itu hanya akan menambah beban, harus dihapus sedikit. Tetapi anak adalah qurrata ayun, yang menyenangkan, menyejukkan pandangan, yang menyenangkan, membahagiakan. Disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kharaja alaina an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa umamatu bintul 'as 'ala 'atiki fa shalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam keluar menemui kami sambil menggendong Umamah bintul 'As, cucunya, di atas pundak. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam salat, tetap dibawa. Saat ruku, Umamah diletakkan. Kalau beliau sudah berdiri kembali, Umamah digendong dan tidak membatalkan salat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih juga, Bukhari Muslim. Kata Abu Hurairah, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan awil Husain ibn Ali wa indahul Aqra ibn Habis at-Tamimi. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang cucunya, al-Hasan atau al-Husain. Saat itu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi ada ikut melihat dan menyaksikan apa yang diperbuat Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala al-Aqra innali 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan qat. Kata Al-Aqra ketika melihat Nabi mencium salah seorang cucunya, kata Al-Aqra, sungguh saya ini punya 10 anak, tidak pernah seorang pun di antara mereka aku cium. Fanawara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Al-Aqra dan mengatakan, man la yarham la yurham. Man la yarham, man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya sifat kasih, dia pun tidak akan dikasihi. Barang siapa yang dia tidak menyayangi, dia pun tidak akan disayang. Kedekatan antara seorang kakek dengan cucu, satu dengan yang lain berbeda. Seorang kakek yang mengasihi cucunya, cucunya pun akan membalas kasih sayang itu. Orang tua yang memberikan sepenuh hati cinta dan kasih sayang kepada anaknya, anaknya pun akan membalas kasih sayang dan tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man la yarhamla. Ketika kita melihat seorang anak kurang berbaktinya, kurang cinta dan kasih kepada orang tuanya, barangkali sebabnya orang tua belum sepenuhnya memberikan cinta dan kasih sayang itu kepada anaknya. Dan ini pun berlaku dalam setiap muamalah interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dapat dan kita peroleh sesuai dengan apa yang kita perbuat dan kita berikan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam ini bukan sesuatu yang tidak berdasar, mencium anak-anak tersebut dan menggendongnya. Tetapi yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam itu untuk menunjukkan bahwa perhatian adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Perhatian adalah sesuatu yang sangat berharga sekali dalam dunia modern saat ini, konsep itu dijual sebagai sebuah bisnis. Nah, jadi sesuatu yang komersial, care. Kalimat yang dibilang adalah care. Care skin, perhatian kepada kulit wajah Anda. Care ini, perhatian kepada pasien, perhatian segala macam. Padahal itu semua telah diajarkan di dalam Islam. Kalau kita menilik dan melihat syariat Islam itu, ternyata banyak diantaranya kembali kepada prinsip tadi, perhatian. Kita hidup harus memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di dekat dengan kita itu harus mendapatkan perhatian yang cukup. Dengan adanya perhatian yang cukup itu, maka titik-titik simpul yang berbeda itu akan terjalin rapat dan kuat. Hubungan suami dan istri itu akan semakin rekat dan kuat ketika perhatian dari seorang suami kepada istrinya betul-betul cukup. Demikian juga perhatian dari seorang istri kepada suaminya betul-betul cukup. Hubungan seorang anak dan orang tua pun demikian, tetangga dengan tetangga demikian, muslimin sama di antara mereka pun sama. Kita lihat misalnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Abi Hurairah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim yang harus ditunaikan muslim yang lain ada. Dan keenam hak itu, keenam hak tersebut, dan kewajiban kita semua, itu menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan kaum muslimin. Kalau bertemu ucapkan, ini kan sudah perhatian. Cengkel ya, ketemu sama temannya kok acuh tak acuh, cengkelnya temen. Apalagi kalau kita sudah memulai dengan salam, gak dijawab. Wah, titen ono, awas, hati-hati. Akan saya balas, besok kamu salam, saya akan gak akan jawab. Ini perhatian, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita yang ada di dekatnya mendengar mengucapkan, dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya arhamukallah. Kalau dia sakit, berikan perhatian dengan menjenguk. Kalau dia mengundang kita sementara kita tidak ada uzur, apa yang wajib kita lakukan? Memenuhi undangannya. Kalau dia datang meminta nasihat, meminta masukan, itu artinya dia sedang ingin diperhatikan, ingin mendapatkan perhatian dari kita. Apa yang harus kita berikan? Berikan usulan. Keliru we, namanya aku. Karena temenan ustaz ya. Temui ustaz, saya enggak cocok ngasih nasihat. Ini juga bukan sikap seorang muslim. Berikan semampunya. Meskipun na'am barakallahu fikum, apa yang kita sampaikan masih bersifat global dan umum. Aku nduwe masalah iki, kita masalah. Aja takon karo nyong lah. Ini bukan akhlak seorang muslim, tapi berikan sikap dari arah yang berbalik ketika dia telah memilih kita untuk dia sekedar menyampaikan unek-uneknya, curhatnya ini dan itu, sampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan kita juga perhatian sama dia. Ya sudah, sabarlah. Padahal mungkin dia tahu bahwa jalan keluarnya adalah sabar, tetapi akan berbeda rasanya ketika yang mengucapkan itu adalah orang lain, apalagi yang mengucapkan kata-kata itu adalah orang yang memang telah dipilih kita. Ketika dalam keadaan normal mendapatkan kasus, misalnya diminta untuk menyelesaikan kasus, kita akan mudah menyelesaikannya, kan begitu, karena kita lepas dari kasus itu, kita tidak terlibat sehingga kita tidak punya kepentingan apapun, kita bisa, oh yang bagus tuh begini, damailah, sabar. Tapi suatu saat ketika kita secara langsung terlibat juga, kita butuh orang lain, kita butuh orang lain. Maka ketika orang saudara kita datang minta nasihat, berikan nasihat, sing sabarlah. Insyaallah semua ada jalan keluarnya. Tegar. Allah itu maha adil. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu senjata orang mukmin. Nah, barangkali semua usaha yang sudah kita lakukan tidak berhasil, justru dengan doa akan ada pintu-pintu yang Allah akan bukakan untuk kita. Solusi pasti ada. Sabar. Kita cari akar permasalahannya. Dan demikian juga ketika ada saudara kita meninggal dunia, maka kita juga tetap harus memperhatikannya. Meskipun saudara kita sudah meninggal, tetap harus diperhatikan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling memperhatikan teman dan sahabat, apalagi keluarganya. Selalu di dalam perhatian Nabi SAW. Meskipun hanya sekedar bertanya, menegur. Nah, rumah tangga Rasulullah SAW yang 9 itu dengan istri yang 9. Setiap hari Nabi pasti datang untuk menanyakan bagaimana kabar kalian. Meskipun ketika saat bergilir tetap beliau menggilir. Tetapi setiap hari pasti Nabi SAW sekedar singgah sebentar menanyakan apa kabar mereka. Apa kabar mereka? Seorang yang sedang terbaring sakit, ikhwati billah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang terbaring sakit, selain obat fisik yang diminum, yang lebih dibutuhkan lagi adalah perhatian. Ternyata sekarang dalam dunia kesehatan ini dijual mahal, seperti yang saya katakan tadi, komersil. Fasilitas yang begitu, begitu lux. Satu pasien yang menangani bukan hanya satu dokter dan satu perawat. Tetapi satu pasien orang yang sakit dibentuk satu tim yang tugasnya adalah menjadi teman berbicara, menghibur. Tetapi luar biasa mahalnya. Satu pasien itu bisa mengambil ruangan bukan hanya 4x4 seperti rumah sakit. Tetapi sebuah rumah dengan tamannya. Itu satu kamar dikembangkan. Setiap pagi ditugaskan, jenggo gimana kabarnya, diberikan motivasi, support. Terus nanti ada lagi yang lain bertugas, ngajak jalan-jalan, keliling. Diberikan harapan-harapan yang besar. Ini akan banyak membantu dan mempercepat proses penyembuhannya. Tapi bisa kita bayangkan orang yang terbaring sakit. Keluarganya saja tidak menjenguk. Sahabatnya pun demikian. Ustadznya apalagi. Padahal ikhwan itu kalau sakit dijenguk ustadznya. Masya Allah. Bangga. Wah. Ya meskipun bukan kebanggaan yang kita cari. Bukan pujian yang kita cari. Tetapi itulah yang dirasakan. Senangnya bukan main. Malah waduh ngerepotin. Taatat. Dungannya baiklah. Dungannya saja. Itu sudah senang. Memberikan harapan besar. Sugesti yang tinggi. Maka perhatian itu penting sekali, ikhwati fillah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa? Pak? Ngantuk ya? Sepada ngantuk apa? Istirahat dulu. Pada ngantuk ya? Wis. Jangan dipaksa. Kita harus memperhatikan orang-orang yang lemah. Berikan perhatian kepada mereka yang sudah capek. Jangan dipaksa, jangan diforsir. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.